yang tak terucapkan penyesalan, dan aku melupa semua tak hanya tentangku. Ini hidupku, kita dah. Siksa rindu aku menyesal sudah cukup. Jadi manusia yang mencintamu sedalam-dalamnya kenanglah, dan aku